وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwani fid din rahimakumullah, setelah di pelajaran tafsir yang lalu kita membahas dua firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 224 sampai 225 berkenaan dengan masalah sumpah. Dan kita sudah merinci jenis-jenis sumpah itu bagaimana, dan sumpah yang seperti apa yang bila dilanggar oleh orang yang bersumpah dia harus membayar kafarat. Jadi tidak semua jenis sumpah itu kalau dilanggar dibayar kafarat atasnya. Tetapi ada perincian dari ulama, ada yang dibayar kafarat, ada yang tidak perlu bayar kafarat. Sebagaimana sudah kita bahas itu alhamdulillah. Maka berikut ini ikhwah, di ayat 226 sampai 227 kita bicara contoh dari sumpah itu yang langsung Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat lanjutannya. Langsung Allah bicara tentang contohnya, bentuk sumpah. Yang sumpah ini mesti dijalankan oleh orang yang melakukan sumpah itu. Kalau ini dilanggarnya, dia harus bayar kafarat. Menurut pendapat jumhurul ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam hal ini memiliki dua pendapat. Qawlan. Al-Qawlul Qadim wal-Qawlul Jadid. Ucapan yang lama dan ucapan yang baru. Di ucapan yang lama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu beranggapan yang seperti ini tidak perlu bayar kafarat. Tapi di ucapan beliau pendapat terbarunya, Al-Qawlul Jadid, Al-Imam Syafi'i mengatakan ini bayar kafarat. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Masalah apa itu ikhwah? Yang kalau ini dilanggar bayar kafarat. Dan kalau ini diucapkan, ini harus dijalankan. Itulah dia firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Untuk orang-orang yang melakukan ila, ila kepada istri-istri mereka. Mereka harus menanti, menunggu selama 4 bulan. Fa'imfa'u, kalau mereka kembali lagi, yakni mau membatalkan ilahnya setelah sampai masa menunggunya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi wa in azamut talaqa, kalau mereka bertekad mau talak, cerai, sesungguhnya fa innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Allah Maha tahu segala sesuatu. Kata ulama, ini contoh untuk kasus yang diceritakan Allah tentang masalah al-aiman. Sumpah-sumpah yang kita lakukan kepada Allah. Salah satu contohnya ila. Ila itu ikhwah adalah seorang suami memboikot istri. Kenapa kita katakan itu secara umum? Sebab memang ikhwanna, aktsaru ahlil ilm, mayoritas, kebanyakan ahli ilmu berpendapat ila itu spesial kasusnya suami bersumpah atas nama Allah memboikot istri, tidak menggaulinya. Bab itu saja, jima. Itu aktsaru ahlil ilm. Tetapi fariqun minhum, sekelompok dari ahlul ilm berpendapat lain. Termasuk ila, suami memboikot istri dengan tidak mencakapi. Enggak diajak bicara. Akhwah, ini termasuk ila. Enggak ditegur, enggak ada tegur sapa. Kalau suami sudah bersumpah ingin memperlakukan istri begitu, jatuh dia ke hukum ila. Ini salah satu dari bentuk yang terjadi di perjalanan rumah tangga. Biasa itu, ikhwah. Mungkin ada pertengkaran antar mereka, ada selisih paham. Suami mutuskan. Dia sebut masa tertentu misalnya. Karena ila ini menurut pendapat tengah-tengah di antara dua pendapat. Kalau pendapat yang satu beranggapan yang namanya ila itu tidak bisa tidak kecuali harus 4 bulan setidaknya. Bayangkan aku, 4 bulan. Jadi kalau sudah kita bilang, saya enggak akan menggaulimu demi Allah. Ila itu 4 bulan setidaknya. Paling sedikit itu. 4 bulan enggak boleh menyentuh istri. Di pendapat yang satunya beranggapan enggak mesti ada ukuran waktu. Kapan saja kita mau berkata berapa lama. Sedangkan pendapat yang tengah-tengah mengatakan kedua-duanya bisa. Bisa suami itu menentukan mau sekian bulan, silahkan. 4 bulan misalnya. Atau kurang dari itu, silahkan. Begitu ikhwah. Itulah ila dalam hukum Islam. Suami bilang, saya berjanji, bersumpah atas nama Allah, saya enggak akan menggauli kamu sampai masa tertentu. Itu berarti paling lamanya 4 bulan. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Jadi paling sedikit, paling lamanya 4 bulan. Kalau dia bilang sampai masa tertentu, berarti itu ikut aturan sebagaimana kata ayat Allah ini, tarabbusu arba'ati ashur. Itu 4 bulan. Demikianlah ikhwah tentang masalah al-ila dalam pandangan Islam. Ya ini sumpah ini. Sumpah suami atas nama Allah, istrinya tidak dia sentuh. Kalau niat dia itu mengucapkannya dalam bab spesial tidak menggauli. Tapi tetap ngajak bicara, tetap bercanda misalnya. Jadi hanya bab kasusnya al-jima. Atau dia maksudkan menyeluruh. Boikot total. Itu yang pernah terjadi dilakukan Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Syahran, sebulan. Ini juga diantara dalil ulama yang beranggapan sebulan itu bisa. Enggak mesti 4 bulan. Akan tetapi ikhwah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari membantah ini. Kata beliau yang dibuat Rasulullah itu bukan ila. Memang kayaknya bentuknya al-ila. Sehingga judul-judulnya pun dalam pembawaan hadis itu disebut ila. Rasul mengila istrinya. Tapi bukan ila seperti menurut fuqaha. Yang harus 4 bulan setidaknya. Tapi yang Rasul lakukan itu ila bentuknya seperti ila, hakikatnya sumpah biasa, enggak niat ila begitu. Itu jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena beliau lebih cenderung mengambil pendapat mengila istri itu paling tidak 4 bulan. Kalau niat kita mengila 4 bulan itu dipilih beliau. Adapun hadis ini kata beliau ini bukan ila seperti yang dimaksudkan para fuqaha. Walaupun judulnya Rasulullah mengila istri-istri beliau syahran, 1 bulan. Pernah kok. Di kajian awal bulan saya pernah bawakan riwayat ini. Ketika Rasulullah pulang ke rumah Aisyah di hari ke-29. Aisyah ingatkan, belum 30 hari ya Rasulullah. Kamu bersumpah 1 bulan. Kata Rasul, iya. Bulan ini 29, kata Rasulullah. Tidak sampai 30 hari. Begitu para ikhwah yang saya muliakan. Seputar polemik penentuan masa muddah. Muddah, masa ila. Naam. Maka pendapat yang kuat insyaAllah. Kalau kita mengatakan mutlak, berarti ila ini berlaku 4 bulan setidaknya. Kalau kurang dari 4 bulan kita mau menggauli istri, kita bayar denda kafarat sumpah. Kita sudah bahas apa saja itu kafarat sumpah, sahih? Bayar itu, kafarat sumpah. Nah, dan kalau lebih dari 4 bulan, belum juga istri digauli. Kita akan bahas hukumnya di ayat ini insyaAllah. Bagaimana ketentuan hukum syariat. Kata Syekh, wahadha minal aimanil khasah bizzawjah. Nah ini kata beliau, termasuk sumpah-sumpah khusus terhadap istri. Kasusnya spesifik ini, terkait suami istri. Fi amrin khas, urusannya pun khusus. Wahuwa halfuz zawj ala tarki wat'i zawjatihi mutlaqan au muqayyadan. Itulah dia kata beliau, sumpah suami meninggalkan hubungan dengan istrinya secara mutlak atau terkait. Yakni mutlak atau ada kaitnya, dikaitkan dengan kejadian sesuatu. Itu ila. Jadi kalau suami bilang, bila kamu begini katanya, bila kamu begini, saya tidak akan menyentuhmu. Itu ila ikhwah. Ketika dilanggar istrinya, qaid suami berlaku itu. Kalau suami bilang begitu, bila kamu buat begini, saya enggak akan sentuh kamu. Itu berarti setidaknya 4 bulan, bayangkan. Dalam bab ini ikhwah enggak berlaku pengecualian orang lagi marah berat, enggak, jatuh ila. Beda sama talak. Makanya dinasihatkan ulama dalam pembahasan kita khusus tentang suami istri. Kalau lagi marah memang ikhwah yang saya muliakan. Kita jaga lisan. Kita jaga bicara. Kalau sampai kita lepas bicara, kita gak bisa beralasan lagi. Kita bilang kita sudah dalam posisi marah, lagi marah berat. Jadi lepas cakap enggak bisa. Kalau kita udah bersumpah atas nama Allah, kita bilang enggak saya sentuh kamu, ila jatuh. Nah, jatuh. Berarti 4 bulan. Setidaknya 4 bulan ayuhal ikhwah. Kita enggak boleh sentuh istri. Kalau mau menyentuhnya sebelum 4 bulan, bayar denda, kafarat sumpah. Nah, makanya kita hati-hati. Problematika rumah tangga itu banyak. Tapi seorang muslim dengan keilmuannya tentang Islam ini tentu tidak sembarangan bicara. Itu akan menyebabkan petaka dalam perjalanan rumah tangganya. Sehingga kata Syekh, bi'aqal min arba'ati ashur au aksar. Apakah dia ingin kalau dikaitkannya atau disebutnya masa kurang 4 bulan atau lebih? Karena Syekh cenderung ke pendapat yang bebas ila itu. Artinya setidaknya menunggunya itu 4 bulan. Jadi kalaupun kurang, boleh. Kalaupun mau dia kurang, boleh. Begitu menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di. Naam para ikhwah rahimakumullah. Faman a'la min zaujatihi khasah. Barang siapa mengilah istrinya secara khusus. Fa in kana liduni arba'ati ashur fa hadza mithlu sa'iril aiman. Jadi kalau dia mengilah istrinya itu kurang dari 4 bulan, liduni arba'ati ashur, itu kasusnya kayak mana sumpah lainnya. In hanasa kaffara, kalau dia langgar bayar kafarat. Nah, begitu, bayar kafarat. Wa in atamma yamina fala syai'a alaih, kalau disempurnakannya sumpahnya itu tidak ada apa-apa atasnya. Boleh saja, memang begitu harusnya. Tahankanlah itu. Dia harus tahankan itu. Kalau dia berkata, demi Allah saya akan tinggalkan kamu, dalam arti boikot kamu, jika niat dia secara menyeluruh, tidak bicara, tidak berhubungan dan seterusnya, ya betul harus pergi. Kayak Rasulullah buat kepada istri-istrinya. Tinggalkan betul. Nah ini ikhwah, aturan dalam agama kita. Walaysa li zaujatihi alaihi sabil. Istri. Tidak ada jalan untuk nuntut suami. Tidak ada. Memang itu dalam Islam hak suami itu. Salah satu bentuk apa namanya jalan yang bisa ditempuh ketika memuncaknya problematika rumah tangga. Ila. Istri tidak bisa menuntut. Tidak bisa terus meminta cerai misalnya, dalam arti ketika dia melihat suami mengilak dalam tempo 2 bulan dia minta cerai misalnya. Tidak bisa ikhwah. Enggak ada sedikit pun, li'annahu milkuhu arba'ata ashur, karena itu hak dia 4 bulan itu. Dia punya kuasa sepanjang waktu itu untuk menyatakan tidak berhubungan sama istri. Istri enggak bisa nuntut. Begitulah para jemaah rahimakumullah. Tetapi wa in kana abadan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashur. Tapi kalau ilaknya itu maksud dia selamanya atau melebihi 4 bulan. Suami ini udah marah berat ini. Sampai-sampai keluar cakapnya, demi Allah saya gak akan gauli kamu selamanya. Bagaimana rumah tangga tanpa pergaulan suami istri? Demi Allah saya akan tinggalkan kamu, tidak saya gauli kamu, atau tidak saya mau serumah denganmu setahun lamanya. Kalau melebihi 4 bulan, duribat lahu muddatu arba'ati ashur min yamini, idza talabat zaujatuhu zalik, maka dijadikan yang berlaku itu dari ucapan dia 4 bulan dari sumpah dia kalau itu dituntut istrinya. Nah, dalam bab ini istri boleh nuntut, enggak terima kalau lebih 4 bulan. Tapi kalau masih dalam kurun waktu 4 bulan, hak suami mengila istri. Kalau ada suami bilang enggak akan saya nafkahi kamu setahun, itu hanya berlaku 4 bulan ya kuah. Kalau udah lewat 4 bulan, nanti akan ada Allah atur bagaimana seharusnya. Iya. Gak bisa ya kuah. Gak bisa kita tinggalkan istri suka-suka kita. Ini hak saya suami. Saya mau putuskan menghukumnya, tidak saya gauli setahun. Umpamanya. Atau saya putuskan saya gak nafkahi. Saya gak satu rumah, gak satu tempat tinggal dengannya 8 bulan. Wah, itu dilarang Islam. Berlakunya 4 bulan. Itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu haqqun laha, fa idza tammat amara bil fai'a wa huwa al-wath'u. Itu hak baginya. Ada hak kan, suami istri itu punya hak, suami ada hak atas istri, istri ada hak atas suami. Mereka itu kayak ibarat badan sama baju. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah bahasakan itu. Istri itu kayak baju kalian, mereka kayak baju kalian, kalian kayak baju mereka. Udah enggak betul rumah tangga. Ada suami enggak pula mencerai, enggak pula menafkahi. Enggak betul itu. Itu namanya semena-mena. Semaunya, dan itu tidak dibolehkan di agama kita. Itu haram. Para jemaah rahimakumullah, kalau sudah sempurna 4 bulan, Allah perintahkan dengan perintah al-fai'ah. Fa'in fa'u. Itu kata sindiran itu, kata Ibnu Katsir. Kata sindiran untuk maknanya bergaul hubungan suami istri. Yaitu kata beliau, al-wat'u. Fa'in wati'a fala syai'a alaihi illa kafarat al-yamin. Kalau sudah sempurna, ya sudah selesai. Tapi kalau dia langgar itu, ya enggak ada baginya hukuman kecuali bayar kafarat sumpah. Ya, ini sebelum 4 bulan dia langgar, khalas. Dia enggak kena dosa, tapi bayar kafarat sumpah. Tapi kalau 4 bulan lebih, enggak ada dosa bagi dia. Artinya enggak ada apa-apa. Kafarat pun enggak. Habis sudah. Masa ila itu. Wa in imtana'a ujbira 'ala at-talaqi. Tapi kalau dia juga enggak berhubungan sama istri, udah 4 bulan tetap diabaikannya, maka ikhwah, dipaksa untuk mencerai. Nah, dalam kasus ini istri berhak nuntut cerai. Udah enggak betul ini, 4 bulan juga enggak berkesudahan mengilaknya. Ketahuilah ikhwah, Umar bin Al-Khattab dalam riwayat yang sahih itu pernah memutuskan ketika beliau mendengarkan di masa pemerintahan beliau, beliau sering keluar rumahnya berjalan di kota Madinah. Patroli sendirian. Ada khalifah. Enggak ada pengawalan. Nah, khalifah Islam. Itu beliau jalan. Subhanallah, ikhwah, subhanallah. Banyak riwayat menunjukkan tawadhu'nya Umar bin Al-Khattab. Iya, enggak mewah-mewah minta dilayani sebagai pemimpin. Sampai pernah satu riwayat ketika seorang pembawa berita ikhwah mau menyampaikan kemenangan tentara Islam, Umar menunggunya di perbatasan di ujung kota Madinah. Datang ini penunggang kuda dengan tergopoh-gopoh memacu kudanya. Sampai dilewatinya Umar dan dipanggil Umar. Ditanya Umar, apa kabar yang kamu bawa? Padahal niat orang ini mau nyampaikan ke khalifah kabar ini. Diliriknya Umar. Dilihatnya, tidak kenal dia. Dia bilang, kaum muslimin menang. Umar senang, bahagia. Sudah berlalulah pengendara kuda ini, ya khuah. Akhirnya Umar jalan masuk kota. Pengendara kuda ini bingung, mana khalifah mau disampaikan kabar ini? Ternyata orang negur dia tadilah khalifah. Itu Umar bin Al-Khattab. Nah, di kasus ini, ya khuah, beliau jalan di kota Madinah. Ketika beliau berjalan, beliau dengarkan ada seorang wanita di dalam rumahnya sedang bersenandung mengucapkan syair. Wanita ini suaminya pergi jihad. Begini bunyinya, ikhwanna. Fatawala hadzal lailu waswadda janibuhu wa arraqani alla qalila ula'ibuh. Fa wallahi laula Allah anni uraqibuh. Laharraka min hadas sarir jawanibuh. Ini wanita bersenandung. Sungguh terasa panjang malam ini. Sampai begitu kelam ujung-ujungnya. Artinya begitu lama rasanya melewati malam. Sulit terpejam mataku ini. Karena tidak ada di sebelahku. Sang kekasih yakni suami yang biasa aku bercumbu dengannya. Demi Allah, kalau bukan karena Allah yang kupandang mengawasiku, pasti akan bergerak ujung-ujung ranjang ini karena laki-laki lain mengisinya. Umar dengar itu, ikhwah, berpikir, ini perlu ditanya ini kepada perempuan, para istri, berapa lama tahan ditinggal suami? Umar tanya kepada Ummul Mukminin Hafsah, anaknya. Ditanya Umar, berapa lama kalian tahan ditinggal suami? Kata Hafsah, 4 bulan atau 6 bulan. Itulah paling maksimal sudah. Istri ditinggal suami, bisa bertahan dia. Itu normalnya. Tapi kalau dipaksa-paksa ya bisa berbulan-bulan. Normalnya hasrat perempuan. Ikhwah. Supaya jangan ada yang bilang, tapi istri saya bisa 2 tahun saya tinggal. Ya antum paksa pula. Hah? Digiming-imingi ya demi ini demi itu, iyalah syukur bukan istri nakal. Antum safar anak tambah nanti, bukan gak mungkin kejadian sudah banyak, ikhwanna. Maka jangan pernah, wallahi ikhwah, kalau untuk urusan duniawi jangan pernah cerita cari makan ninggalkan istri tahunan. Ceritanya cari makan cuma, hah? Jadi TKI umpamanya. Itu gak ada dalam Islam itu. Bagaimana itu? Darurat kan? Gak ada kerja di negeri ini. sampai istri ditinggal bertahun tanpa diberi nafkah batin lahir, tidak diberi nafkah lain ilmu yang dia butuhkan. Kemana pemikiran ini? Umar sampai berkata mendengar jawaban Hafsah, kalau begitu enggak akan kusuruh tentara itu berjihad melebihi waktu itu. Maksimal 6 bulan. Karena itu yang ditahan para istri. Bisanya mereka, kata Hafsah, 4 sampai 6 bulan. Demikianlah para ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau udah 4 bulan, tetap suami enggak menggauli istri, udah habis 4 bulan. Itu dipaksa. Kamu cerai saja sudah. Biar dia bisa berlaki lain. Kan begitu. Biar bisa bersuami dia lagi sama orang lain. Cerai. Karena dia cukup lama nanti itu. Udah cerai nunggu masa iddah lagi. Ujubiru ala tolak. Fa'inim tana'a tolako alaihil hakim. Nah, kalau gak mau juga dia. Hakim menceraikan. Keputusan hakim. Tak usah suami mau cerai, tak usah. Hakim menceraikan. Hakim ikhwah yang ngambil keputusan menceraikan hubungan suami istri itu. Begitu para ikhwah. Karena udah 4 bulan itu enggak normal sudah. Kok tidak digubris istrinya, enggak dinafkahi. Ini kasus ila ya, tidak semua kasus suami berpisah sama istri, enggak begitu. Ini kasus ila. Tapi kalau kasus kayak yang banyak di masyarakat kita terjadi, seorang si istri ditinggal suami ke luar negeri sekian tahun misalnya, setahun dua tahun, terus istri berdalih dengan ayat ini, ah, pokoknya udah lebih 4 bulan kan, udah bisa aku berlaki lagi. Wahadha haram. Beda masalah. Ini kasus ila. Kalau kasus perempuan kehilangan suami, gak jelas rimbanya, itu dalam riwayat sahih sih gak ada solusinya memang, dari hadis ya. Tapi dari asar sahabat ada. Ini ilmu penting untuk kita tahu. Suami yang meninggalkan istri enggak jelas rimbanya. Imro'ah al-mafkut. Babnya itu bab imro'ah al-mafkut. Yang kehilangan suami. Dalam riwayat sahih. Walaupun sahihnya dengan dukungan-dukungan syawahid. Kita dapati dalam kitab Mustadrak. Dalam kitab Muwatta Imam Malik. Naam. Dan kitab Musannaf Abdul Razak teriwayatkan asar dari Umar ibn al-Khattab dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma, kedua sahabat ini memutuskan kalau ada wanita kehilangan suami tidak tahu dia rimbanya, maka masa menunggu untuk boleh dia memutuskan bersuami lagi yang baru itu arba'a sinin, 4 tahun. Bukan sebentar ya, 4 tahun. Ini kasusnya suami enggak jelas ya. Lain kalau suami positif sudah. Udah positif misalnya suaminya kecelakaan cuma enggak ditemukan mayatnya misalnya. Udah positif terkena kecelakaan pesawat, penumpang pesawat yang pesawat itu cemplung ke laut, tidak ada kabar. Suaminya hidup apa enggak, ditunggu-tunggu sudah sampai setahun, enggak. Enggak mesti 4 tahun kasus begini. Karena jelas gambaran musibah itu menimpa suaminya nyata. Tapi kalau enggak jelas rimbanya, keluar negeri enggak pulang-pulang. Enggak ada kabar, enggak ada apa-apa. Itu 4 tahun plus masa iddah. Ditambah masa iddah lagi, dia harus menahan diri. Tambah 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashuri wa ashra. Udah 4 tahun berarti dah habis masa penantian istri. Lalui masa iddah, kata Umar ibn al-Khattab dan Uthman bin Affan. 4 bulan 10 hari baru boleh nikah lagi. Begitulah para ikhwah. Jadi kalau udah 4 bulan memanglah. Kalau bab ila ya. Enggak juga suami merujuk istrinya. Menggaulinya juga enggak mencerai, hakim mutuskan cerai. Ya enggak bisa wanita dibiarkan begitu saja. Nah, jadi ini solusi Islam. Naam. Walakinnal fai'ah warruju ila zaujatihi ahabbu ila Allah taala, tapi kembali berhubungan rujuk sama istri itu lebih Allah suka. Memang 4 bulan sudah cukup lama lah itu. Masa enggak rindu sama istri? 4 bulan sudah. Semarah-marah kita kalau kasusnya tidak istilahnya yang sangat sangat berat. Itu 4 bulan sudah reda lah sudah. Sudah kelamaan pun. Iya. Emosi itu kan memuncak di masa kasus itu. Kadang enggak usah sampai 4 bulan, sehari aja udah turun. Sehari. Tapi Islam putuskan 4 bulan setidaknya. Hukuman, jadi enggak mudah-mudah mengila istri, bersumpah atas nama Allah, enggak menggaulinya, enggak asal-asal ikhwah. 4 bulan. Nah, jadi kalau udah 4 bulan pun enggak juga disentuh istri itu. Ah, ini kan udah enggak betul. Dicerai ya sudah. Tapi Allah lebih suka kita kembali merujuk istri. Begitu. Maka Allah berkata, fa infa'u ay raja'u ila ma halafu ala tarki wa huwal wat'u. Kalau mereka merujuk lagi yang mereka bersumpah waktu itu meninggalkannya, yaitu berhubungan badan sama istri, Allah Ta'ala, fa inna Allah ghafur, Allah Maha Pengampun, yaghfiru lahum ma hasala minhum minal halafi bisababi ruju'ihim. Allah ampunkan apa yang mereka sudah bersumpah waktu itu untuk mereka tidak berhubungan sama istri, Allah ampunkan dengan sebab rujuk balik. Sudah Allah maafkan sudah. Allah suka kali damai lagi. Allah senang kali kalau orang bertikai suami istri itu rujuk lagi. Senang kali Allah. Itu tafsirnya kata beliau. Dan ini tafsir. Fa'u itu artinya berhubungan suami istri. Itu tafsir dari Ibnu Abbas dan mayoritas mufassirin. Ibnu Abbas menafsirkan begitu. Al-jima' Al-fai'ah al-jima' kata beliau. Itu dari Ibnu Abbas. Terjemahan Al-Quran. Begitulah ikhwah. Memang Allah lebih senang damai. Tidak ribut-ribut. Dalam hubungan, segala hubungan di muka bumi ini. Allah suka itu damai. Dan itu memang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah. Supaya berbuat kedamaian di muka bumi ini. Naam. Allah rahim. Haitsu ja'ala li aymanihim kafaratun wa tahillah. Walam yaj'alha lazimatan lahum ghayra qabilah lil infikak. Allah penyayang. Allah menjadikan sumpah-sumpah mereka itu ada kafaratnya, ada untuk menebusnya biar halal. Dah, kalau mereka mau langgar, boleh bayar ini, kafarat sumpah. Rupanya enggak tahan. Gayanya aja marah-marah awal mengilak ya. Baru sebulan sudah goyang sudah. Hah? Ya sudah bayar kafarat sudah. Subhanallah. Indah betul agama ini. Bayar kafarat, kata Allah Ta'ala. Boleh. Begitu pula ikhwah, Allah enggak jadikan harus dipegang itu. Enggak bisa diterima jalan keluar untuk berlepas dari ilah. Enggak gitu Islam. Oh, kamu udah ngomong. Udah berkata sampai 4 bulan, saya akan jauhi kamu kepada istrimu. Kamu harus jalani itu. Enggak. Kamu boleh tebus untuk membatalkan sumpah itu, bayar kafarat. Boleh ikhwah. Itulah Allah sayangnya ke kita. Rahimun bihim aydan haitsu fa'u ila zaujatihim wa hannu 'alaihinna wa rahimuhun. Allah juga penyayang kepada hamba. Allah jadikan mereka kembali ke istri-istri mereka. Sudah melumer marahnya. Sudah mereda emosinya. Dan mereka kembali rindu, kangen sama istrinya dan menyayanginya. Subhanallah. Jadi luar biasa Islam itu. Allah buat strategi, hukum. Supaya manusia ini bisa baik lagi sama istrinya. Di kasus ilak, itu dia aturannya. Sama kayak kasus talak. Kalau ikhwah ingat, wanita ditalak oleh suami, itu kan gak boleh keluar rumah. Gak boleh itu. Suami pun gak boleh ngusir. Gak boleh pulangkan ke orang tua, mertuanya. Enggak boleh itu, ikhwah. Ayat melarang itu. Ya, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bifahishatin mubayyinah. Jangan dikeluarkan istri itu dari rumah. Jangan dipulangkan, bertengkar ribut-ribut pulangkan ke mertua. Dan jangan pula istri itu lari dari rumah suami karena pertengkaran itu. Enggak boleh. Kecuali mereka berbuat kekejian yang nyata. Ah, begitu, ikhwah. Kenapa? Ulama memberikan hikmah daripada aturan Allah ini. Karena namanya di rumah itu tetap ikhwah. Jauh lebih baik, lebih memudahkan kemungkinan terjalin kembali hubungan komunikasi suami istri. Tapi kalau udah jauh, aduh. Tambah pula lagi selentingan berita yang dibumbui. Begini komentar istrimu. Istri pun dengar begini kata suamimu. Kadang ya entah tidak, gak tahulah sudah. Makin memanas hati, khalas ujungnya cerai. Inilah baiknya hukum kita ini. Luar biasanya hukum Allah ini. Supaya kita semua betul-betul tunduk. Karena hukum ini yang terbaik bagi manusia. Wa in azamut talaq. Tapi kalau memang udah azam mau talak. Udah ditahan-tahan 4 bulan kok juga misalnya. Enggak juga lulu hatinya. Bertekad mau cerai. Ai imtana'u minal fai'ah. Ya ini mereka mencegah diri untuk menggauli istri. Udah habis masa waktu ila 4 bulan. Kok mantapnya ini cerai ini. Enggak juga ada rasa rindu sama istri. Enggak juga ada terfikir mau balik sama istri. Fakana zalika dalilan ala raghbatihim anhunna. Itu bukti. Berarti suami sudah benci sama istri. Udah berazam cerai kan udah benci. Udah sampai dikasih tempo 4 bulan. Masih tetap mau berlanjut. Berarti ya cerai. Berarti memang udah raghbah. Raghbah anhun. Raghibah an. Kalau raghibah ketemu dengan an artinya benci. Tidak suka lagi berarti kalau begitu. Wa adamu iradatihim li azwajihim, tidak ingin lagi sama istri mereka. Wa hadza la yakunu illa azman 'ala at-talaq. Ini tidak terjadi kecuali memang tekad mencerai yang ada. Khalas. Ya kalau memang seperti itu ikhwah, ya dalam Islam memang dihalalkan. Kalau udah yakin kali, udah berpikir matang, memang yang terbaik itu, khalas. Enggak ada masalah ikhwan. Asal tidak buru-buru aja memutuskan cerai itu. Karena kebanyakan nyesal yang ada. Tapi kalau udah sepanjang ini masa penantiannya cukup-cukup sudah. Berarti memang sudah gak ada rasa cinta. Sudahlah. Maka cerai itu mungkin jalan terbaiknya. Begitulah para jemaah. Fa'in hasolah hadal haqqul wajib minhu mubasyarah wa illa ajbarahul hakim alaihi awqama bihi. Ya kalau terjalani hak wajib ini langsung baguslah. 4 bulan enggak juga dirujuk, cerai. Amanlah sudah, cocok itu. Tapi kalau enggak mau juga dia, suami ini, enggak menggauli, enggak juga mencerai, digantung aja begitu, status istri. Ini hakim yang maksa. Cerai kan? Atau hakim yang memutuskan cerai. Nah, pengadilan. Begitulah kesimpulan hukum ila ini, para ikhwah. Makanya para jemaah rahimakumullah, Allah katakan fa inna Allah sami'un alim. Allah itu Maha mendengar, Maha tahu. Fihi wa'idun wa tahdid lima yahlif hadzal half wa yaqsud bidzalikal madarah wal masyaqah. Di sini di kalimat Allah Maha mendengar, Maha tahu, ini ancaman, ini hardikan ke siapa saja yang bersumpah dengan kasus ini dan ditujukannya dengan sumpahnya mengila itu bikin madarat, bikin susah istri. Allah ancam ini. Jangan kayak gitu niatnya. Tidak boleh. Hah? Hati-hati. Allah itu tidak bisa dibohongi. Sengaja dia. Biar tahu rasa perempuan ini. Sudah benci kali. Sudah gitu membahasakannya. Bukan istri saya ini. Perempuan ini. Nah, itu sudah benci kali. Sudah. Membahasakan. Tidak sudah lagi bilangkan istri. Perempuan ini. Biar tahu rasa. Saya gantung terus ini. Sepanjang hidup. Biar berstatus tak jelas. Nah ini gak boleh. Allah marah. Gak boleh itu. Kalau udah 4 bulan istri boleh ngadu ke pengadilan. Kok suami juga gak memberi kejelasan mau dirujuk apa ditalak, dicerai. Nah, hakim berhak manggil suami. Ajukan surat pemanggilan. Supaya mencerai istri. Gak juga suami menggubrisnya. Pengadilan memutuskan nikah mereka dihapuskan. Demikianlah ikhwanna rahimakumullah. Luar biasanya hukum Islam ini. Hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan keterangan kepada kita. Kepastian. Bahwasanya memang sumpah itu dimuliakan di agama. Tidak sembarangan dilanggar. Ini kan satu contoh sumpah. Sumpah khusus ini. Dinamakan ila dalam bahasa. Yang terkait dengan hubungan suami istri itu namanya ila. Sumpah antar suami istri itu ila. Dan ini hanya terjadi suami ke istri. Enggak bisa berbalik ya, ikhwah. Enggak bisa suami istri ke suami, enggak. Ini khusus suami ke istri. Nah, begitu. Suamilah mengila istri. Nah, ini 4 bulan. Kalau lebih 4 bulan harus ada kepastian merujuk apa mentalak, mencerai. Kalau kurang 4 bulan mau dibatalkan sumpah itu, bayar kafarat. Menebus sebagaimana kafarat sumpah. Para ikhwah yang saya muliakan, kemudian Allah katakan, kemudian Syekh katakan, wa yustadallu bihadzihil ayah. Diambil dalil dari ayat ini. Ala annal ila khas bizaujah. Ini dia. Ila khusus itu terhadap istri. Itu dia. Suami ke istri. Karena Allah berfirman, min nisaihim, dari istri mereka. Artinya khusus pula suami ke istri dan juga enggak bisa suami seorang laki-laki ke orang lain, enggak bisa. Ke istrinya aja bisanya. Enggak bisa kepada adiknya, ibunya. Enggak bisa. Karena dari pendapat yang mayoritas ulama kan mengatakan ila ini kasusnya meninggalkan hubungan suami istri. Ya, itu berlaku ke istri lah, mana pula ke adik, ke kakak, ke ibu kan enggak mungkin itu. Nggak ada faedahnya kalau begitu. Walaupun menurut pendapat lainnya, kuah, menurut pendapat lainnya ada yang bisa menganggap ilah itu bisa boikot selain urusan jima. Namun tetap pendapat itu kalau kita kaji lebih dalam, ya jima udah termasuk. Namanya udah boikot total. Baik bicara, baik tegur sapa, segalanya. Ya sudah termasuk. Jima dakhil sih, kata ulama. Masuk itu. Begitulah para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala wujubil wath'i fi kulli arba'ati ashhurin marrah. Ini juga bukti, kata Syekh Sa'di. Wajib suami istri paling tidak, yakni batasan maksimal itu jangan lebih. Itu kata beliau, wajib berhubungan suami istri setiap 4 bulan sekali. Artinya walaupun enggak pernah berhubungan tapi jangan melebihi 4 bulan. Itu istimbat tafsirnya. Lihat, ala wujubil wath'i fi kulli arba'ati ashhurin marrah, li'annahu ba'dal arba'ah yajjubar imma 'alal wath'i aw 'alat talaqi wa la yakunu dhalika illa litarkihi wajiban. Iya. Sebab ikhwah, kalau sudah 4 bulan, tadi kan kita lihat, dipaksa suami itu menggauli istrinya. Coba, dipaksa atau dicerai. Kok bisa begitu? Karena suami ini sudah meninggalkan yang wajib. Jadi batas maksimal suami itu enggak gauli istri, batas wajibnya dia harus gauli itu 4 bulan. Di kasus normal pun begitu, enggak mesti masa ada ila. Jadi paling lama istri itu enggak disentuh 4 bulan, enggak boleh lebih. Kalau 4 bulan wajib disentuh. Nah, jadi gimana ya kasus-kasus orang meninggalkan istri bertahun tuh macam mana? Wallahi ikhwah, saya enggak tahu ya. Bukan enggak ada, saya enggak tahu. Dari sisi mana pendalilan kalau ada orang mengkhususkan? Bisa bila mana disebut alasan-alasan. Dari sisi mana saya enggak tahu. Termasuklah alasan bila mana istri ridho. Dalilnya apa saya enggak tahu. Apakah bisa? Kalau istri ridho ditinggal suami bertahun-tahun, dia enggak dapat jatah nafkah batinnya dengan dalil ridho, saya enggak tahu dalilnya, saya enggak tahu memang. Atas dalil apa untuk berpijak bahwa ridho istri di bab seperti ini dibenarkan untuk suami meninggalkannya sekian lama, wallahu alam. Secara dalil saya enggak tahu. Tapi kalau secara perkiraan mungkin, dasarnya ini kan hak dia. Kalau dia ridho haknya enggak diberikan enggak apa-apa. Itu perkiraan saya, mungkin itu jawabannya. Tapi kita butuh dalil, ikhwah. Sebab kalau memang bab ridho ini bisanya menjadi suami berhak ninggalkan istri sekian tahun, kenapa tidak Umar bin Al-Khattab menyuruh suami-suami minta ridho istri demi jihad fisabilillah, menegakkan Islam. Dan istri kenapa tidak mengikhlaskannya? Bukankah suaminya untuk membela agama Allah? Apalagi itu agama, bukan bab dunia. Kenapa ya? Karena udah memang sewajarnya batas normal wanita itu bisa nahan tidak disentuh suami paling lama 4 bulan. Atau kata Hafsah setidaknya 6 bulan. Ini tuh bahan pertimbangan, ikhwah. Tafsir ini ada ilmu lain yang tadi sudah kita singgung sebagai bahan pertimbangan untuk kita semua. Selain mengenal hukum ilah terkait dengan sumpah, kita juga tahu untuk tidak mudah-mudah berpikir meninggalkan istri melebihi masa waktu yang ditentukan dalam agama ini. Karena itu sudah hak dia. Dan ikhwan kan tahu, saya sudah pernah kaji waktu bab suami istri. Kita pernah bahas definisi an-nikah. Apa itu an-nikah? Kita sering menyebutkan, si fulan mau nikah. Ikhwan tahu itu? Itu sinonim kata, si fulan mau jima. Nikah itu jima, ikhwan. Nikah apa kalau sampai dibiarkan bertahun-tahun? Nikah itu sama dengan hubungan badan suami istri, itu definisinya. Silakan lihat kitab-kitab ulama. Jadi unik, ada status perempuan dinikahi, bertahun tidak dinafkahi batin. Unik ini. Enggak nikah itu namanya. Sebab nikah itu, diantara maknanya sama dengan jima, kata ulama. Enggak ada lain, kok. Makanya kita enggak bisa terima. Kecuali ada dalil yang menenangkan hati. Dalil. Atau akwal salaful ummah. Yang bisa menenteramkan hati. Yang berkata kalau istri ridho bolehlah. Kalau enggak berat. Ikhwah. Sebab ilmu yang kita tahu. Kayak beginilah kondisinya. Ya. Kita butuh dalil yang menenangkan hati. Sebab ini bukan masalah kecil. Sampai-sampai kalau bukan karena takut Allah, istri-istri para mujahidin di masa sahabat hidup selingkuh itu. Lihat syair tadi. Bergerak nih ujung ranjang nih katanya. Suf. Itu cakap istri-istri. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Berpikir ke situ ada. Cuma takut ada Allah mengawasi. Kalau enggak ada Allah ini habis dah. Apa hal begini dianggap kecil? Dianggap mudah-mudah saja. Saya berat terima itu. Ini termasuk menyinggung juga banyaknya yang terjadi di masyarakat kita kasus tenaga kerja meninggalkan istri bertahun-tahun. Tapi kalau antum mampu ke luar negeri, pulanglah 4 bulan sekali. Wajib kan? Lihat keterangan Syekh Sa'di. Setiap 4 bulan sekali harus ada menghubungi istri. Menghubungi dalam arti jima. Bukan menghubungi nelpon. SMS. Hah? Pulang, gauli itu istri. Nikah itu untuk itu. Di antaranya dia perlu. Kalau enggak nikah namanya. Mana ada nikah. Nikah itu sama dengan jima, ikhwan. Ini ilmu penting. Jangan dalih memperbaiki ekonomi. Qanaahlah kita, ikhwan. Syukur yang ada. Di negara ini bisa cari makan. Kecuali enggak bisa lagi sudah. Sudah enggak ada pohon hidup. Enggak ada pohon tumbuh. Sudah enggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Hah? Sudah mungkin tanah yang bisa dimakan. Cuman mungkin. Nah, mungkinlah darurat mau cari makan ke negeri tetangga. Kalau masih bisa ya, menyuapkan nasi ke mulut kita dan anak istri. Bersyukurlah. Bersyukurlah, ikhwan. Rasa syukur itu yang kurang di hati kita hari ini. Kita terobsesi. Ingin ini itu, masa depan bagaimana masa depan. Ke situ kita dibuai oleh ambisi duniawi. Hubbud dunia. Enggak, tapi untuk akhirat enggak setakut itu kita. Enggak sekhawatir itu. Untuk dunia wah, ngeri kali sudah. Sampai hukum pun ditabrak, dilabrak. Ini jelas tidak sesuai dengan syariat. Demikianlah para jemaah, para ikhwah yang saya muliakan. Pembahasan ini kita tuntaskan malam ini dari ayat 226 sampai 227. Saya berharap ini kita ingat ilmu ini. Dan ilmu ini bertujuan memperbaiki pola fikir kita dalam bab terkait hubungan suami istri. Sumpah-sumpah kita jaga biar hidup kita ini baik dan semakin baik dari hari ke hari. Insyaallah ta'ala. Demikianlah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.